Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Khairullah rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kita sampai ke pembahasan masalah wasiat. Qala Asy-Syaikhul Islam rahimahullahu taala bab al-wasaya. Al-wasaya jam'u wasiyah. Wasaya itu adalah bentuk jamak dari wasiyah. Misal hadaya. Hadaya itu adalah bentuk jamak dari hadiah. Wasaya berarti wasiat-wasiat. Hadaya itu artinya hadiah-hadiah. Qal Az-Zahri wasi ma'khudatun min wasaitu syai'a usi. Idza wasaltuhu. Asal katanya wasiat itu dari kata wasaitu syai usih, bermakna wasaltuhu, aku sambungkan. Dari wasala. Summiyat wasiyatan, dikatakan dinamakan dengan wasiat li'annal musiya, karena pihak yang berwasiat wasala maka nalahu pi hayatihi, menyambung sesuatu yang merupakan miliknya ketika masih hidup, bima kana ba'da mamatih, dengan apa yang setelah meninggalnya. Ya, karena sudah kita baca bahwa wasiat itu adalah terkait dengan pemberian seorang yang masih hidup, ya, memberikan sesuatu, ya, setelah meninggalnya. Wa yuqalu wassa bitasydid wa ausa yusi aidan. Secara bahasa bisa dengan wassa, bisa dengan ausa. Wassa fulanun atau ausa fulan. Qala wa hiya lughatan, secara bahasa adalah al-amru, maknanya perintah. Wasiat secara bahasa artinya adalah al-amr, perintah. Qala Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, yani memerintahkan. Wa syar'an, adapun dalam istilah syariat, wasiat itu adalah ahdun khasun bit tasarrufi bil mal. Perjanjian khusus, ya, dalam membelanjakan, mengalirkan atau menyalurkan harta. Atau yang lebih umum, yang lebih mudah dipahami, wasiat itu adalah at-tabarru' bihi ba'dal maut. Itu yang lebih mudah dipahami. Wasiat itu adalah pemberian sukarela yang dilakukan setelah meninggal. Ya, seorang memberikan sesuatu, ya, tapi dikaitkan ketika telah meninggal. Qala rahimahullahu ta'ala wa hiya masru'atun bil kitab. Wasiat itu disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, dikaulihi ta'ala kutiba 'alaikum, telah ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadukumul maut, jika akan datang kepada kalian kematian, seseorang kematian, in taraka khairan, jika meninggalkan harta. Khairan ini harta al-wasiyah, diwajibkan berwasiat jika meninggalkan harta. Ditetapkan atas kalian untuk berwasiat ketika hendak datang kepada kematian, kalau dia meninggalkan harta. Qala wa masru'atun bisunnah, dan disyaratkan juga berdasarkan sunnah, Hadilah hadis atiyah berdasarkan hadis yang berikut ini akan kita baca dalam Umdatul Ahkam wa ijma'al muslimin dan juga berdasarkan ijma' muslimin fi jamil amsar aqsar wal amsar. Wahya min mahasid Islam. Wasiat termasuk bentuk bukti wujud bagusnya Islam. Idh ja'ala li sahbil mal juz'an min malihi, di mana si pemilik harta menyisihkan sebagian hartanya, ya'udu alaihi thawabuhu, yang akan ia dia dapat pahalanya, ganjarannya, wajruhu ba'da mautihi. Ya, tapi nanti akan kita baca tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Wa hiya min lutfillahi bi ibadihi wa rahmatihi bihim, dan ini termasuk wasiat, termasuk bentuk kelembutan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Hina ma abaha lahum min amwalihim, di mana Allah bolehkan bagi mereka ya mengubahkan dari harta mereka, inda khuruji minad dunya, ya ketika mereka hendak keluar dari dunia, ketika hendak meninggal, dibolehkan mereka yatazawwadu li akhiratihim, untuk berbekal di akhirat mereka, binasibi minha. Boleh seorang punya harta, sebelum meninggal dia berbekal dengan hartanya untuk akhirat dengan cara wasiat, mewasiatkan sebagian hartanya tidak lebih dari sepertiga untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang dia anggap baik, ya sebagai bekalnya di akhirat nanti. Qala wa li hadza jaa fi ba'd al hadits al qudsiyah, oleh itu datang dalam sebagian hadis qudsi, qadullah ta'ala ya ibnu adam wa ibnu adam ja'atu laka nasiban min malik, telah kutetapkan bagi kalian sebagai bagian dari hartamu, hina akhadta bi kadzmik li yutahhirka bihi wa uzakkik. Tapi hadis dhaif, hadis ini tidak saya terjemah, dhaif. Rahib bin Majah rahimahullah diriwayatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah dhaifah, juga dalam dhaif Ibnu Majah, juga dalam dhaif Jabir Shaghir. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Basam itu dhaif. Hadis ya ibn Adam ja'atu laka nasiban min malik, ya hina akhadta bi kadzmik yutahhirka bihi wa uzakkik, ini dhaif. Dhaif Al-Albani rahimahullah di silsilah hadis dhaifah di hadis ke 4042. Iya. Juga dalam dhaif Sunan Ibnu Majah dan dhaif Jabir Shaghir. Sebelum kita lanjutkan, ikhwan fillah rahimanallahi rahimakumullah, kita baru membahas bab atiyah, sekarang kita baca bab wasiat. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala menerangkan tentang bedanya wasiat dengan atiyah. Ya, atiyah itu pemberian, hibah dengan wasiat. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa hunaka furuqun bainal wasiyah wal atiyah. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara wasiat dengan atiyah, dengan pemberian. Faqad qala al-fuqaha rahimahumullah, telah berkata para fuqaha, innal wasiyata tufadiqul atiyah fi arba'ati asya. Wasiat itu berbeda dengan atiyah, dengan pemberian, dalam empat perkara. Kita ringkas. Beda wasiat dengan atiyah dalam empat poin. Ahaduha, yang pertama, annahu yusawwa bainal mutaqaddim wal mutaakhir fil wasiyah, li'annaha tabarru'un ba'dal maut, yujabu daf'atan wahidah. Kata beliau, harus dibagi rata antara pihak yang lebih dulu mendapat wasiat dengan yang terakhir, itu mendapatkan bagian sama rata kalau dalam masalah wasiat. Karena wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan setelah kematian pihak berwasiat. diberikan langsung ketika dia telah meninggal. Iya. Ketika mau meninggal dia wasiat. Iya, ke A. Kemudian dia juga wasiat, dia bilang nanti kata yang mau kayak mau sakit ini. Nah. Dia kata si sakit, ya, bila saya meninggal, saya wasiatkan sebagian harta saya untuk si fulan. Berapa hari kemudian dia bilang, saya juga wasiatkan harta saya, ya, untuk si Alan. Ya, menjelang meninggal lagi dia bilang, juga saya wasiatkan harta saya untuk si Zaid. Tiga orang. Iya, kalau dia meninggal maka wasiatnya yang sepertiga itu tidak boleh sepertiga, dibagi tiga. Nah, kalau ternyata total hartanya 1 miliar, ya, berarti misalnya berapa sepertiganya? Iya, 300 juta kan? Berarti dapat 100 juta, begitu. Begitu ya, itu bab apa? Bab wasiat. Iya, nggak bisa dia bilang, oh saya kan lebih dulu dapat wasiat buat saya aja. Ini enggak, karena wasiat itu terkait kepemilikannya. Kalau dia meninggal baru jadi hak milik diserahkan. Kalau rahimahullahu taala, amal atiyah, adapun pemberian, fayubda'u bil awwal fal awwal fiha. Iya, maka dimulai dari yang pertama kali dapat. Iya. Kalau dia bilang, saya berikan motor ini kepada Syalan. Iya. Kemudian dia bilang, saya berikan motor yang sama untuk si Zaid. Ini motor punya siapa? Hah? Sudah kita bahas, karena nggak boleh lagi ngambil pemberian, ya kan? Langsung otomatis milik dia. Ketika sudah diserah terimakan, dikasih, nggak bisa diberikan ke yang lain lagi. Dan tidak boleh dia ngambil kembali barang pemberian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, annal mu'tiya la yamliku ruju' fil atiyah ba'da qabdhiha. Bihila fil wasiyah fa innal musiya yamliku ruju' fiha li annaha la tarzamu illa bil maut. Ya, saya robah apa namanya? Terjemahannya untuk didahulukan yang masalah wasiat. Yang pertama tadi wasiat itu dibagi rata. Kalau dia wasiat ke 1, 2, 3, maka nanti dibagi, semuanya dapat. Beda dengan bab atiyah, maka yang lebih dulu dapat itulah yang diberi. Kalau sesuatunya tertentu. Ya, kalau seandainya uangnya ada 100 juta, ya, saya berikan sebulan 50 juta, bulan 50 juta. Ternyata ngasih juga. Ya, udah habis, enggak bisa yang ini dapat. Yang pertama kali yang dapat. Yang kedua, kalau bab wasiat, pihak yang wasiat itu al-musi boleh rujuk. Boleh menarik kembali wasiatnya. Iya. Kenapa? Karena tadi wasiat itu tidaklah mengikat menjadi milik yang diberi wasiat kecuali telah dia meninggal. Iya, ketika sakit berat Dia wasiat. Wasiat, nulis wasiat atau mungkin ke orang saksi untuk si fulan sekian. Ternyata sembuh. Iya, ditarik lagi, dibatalin. Bisa. Nah, adapun atiyah sudah kita bahas. Tidak boleh seorang yang memberi sesuatu mengambil kembali pemberiannya. Iya. Karena seperti anjing yang menelan kembali air liurnya. Sudah kita bahas. Iya. Itu beda yang kedua. Yang ketiga, beda wasiat dengan atiyah. Iya, kalau wasiat itu boleh ditarik kembali. Bahkan dia wasiat, misalnya saya wasiat kepada untuk si Zaid. Ya, saya bilang, ya Muhammad, ya rumah saya yang ada di Cisarua sana, bila saya meninggal, ya saya pesankan untuk si Zaid. Ternyata sembuh. Iya, enggak jadi. Ditarik kembali ya Muhammad, enggak jadi. Sakit lagi, dia senang ke Amr. Ketika sakit lagi, ya Muhammad, rumah sana itu nanti kalau saya meninggal saya wasiat untuk si Amr. Ini boleh. Itu apa? Wasiat. Kalau pemberian enggak boleh menarik kembali pemberian. Apa maksud? Jangan ditanya. Ya Muhammad, saya wasiatkan rumah di Cisarua ini untuk Zaid. Kalau meninggal dikasihkan ke Zaid otomatis. Ah, Wirfat, langsung dikasihkan otomatis milik dia. Atau dilihat dulu. Nah, Wafsah, iya dilihat. Ini lebih nggak dari sepertiga hartanya. Iya, kalau peninggalan dia 1 miliar, iya hartanya dia seharga rumahnya 100 juta, boleh nggak? Boleh. Otomatis berarti udah nyampe dia 100 juta. Peninggalan 1 miliar. Ini 100 juta harganya. Langsung bisa? Bisa Bu Bio? Bisa. Tapi utangnya 700 juta. Utang dia 700 juta. Enggak bisa. Iya. Kalau dia bersih, milik dia enggak ada utang, sudah bayar utang macam-macam tinggal 1 miliar enggak apa-apa. Itu cuman berapa persennya? 100 juta. Cuma 10% ya. Iya, gak masalah. Yang ketiga, annal atiyata yu'tabaru al-qabulaha inda wujudiha li'annaha tumlaku bilhab bila fil wasiyah fa'innaha tamliku ba'dal maut fa'atubir al-qabul inda wujudihi fala hukma liqabuliha qabla maut. Ya, saya terjemah bebas, urutannya saya robah. Kalau wasiat itu barang yang diwasiatkan berpindah kepemilikannya ketika meninggalnya al-musi. Iya, tadi tuh rumah diwasiatkan entah dengan tulisan surat atau dengan saksi 2 orang, rumah ini buat si Zaid. Ketika meninggal otomatis jadi milik Zaid. Al-Ibrah bil maut. Iya, Al-Ibrah bil maut. Iya. Selama belum meninggal enggak bisa jadi milik dia. Iya, walaupun sudah bertahun-tahun. Adapun atiyah, pemberian, itu sudah menjadi hak milik selama sudah ada serah terima. Ya, kalau yang bisa dipindah tangkan kan berarti dipegang. Kalau dengan rumah mungkin dengan surat-surat atau yang semisalnya. Iya, ketika si dia bilang, "Ya Zaid, saya berikan rumah ini untukmu." Dia bilang, "Saya terima suratnya." Selesai sudah. Iya, semata-mata sudah serah terima seperti itu, sudah menjadi milik Zaid. Adapun wasiat itu nunggu sampai dia meninggal. Iya, kalau wasiat pindah kepemilikan rumah ini menunggu pihak yang wasiat meninggal. Kalau pemberian semata-mata sudah akad serah terima, maka sudah menjadi milik yang diberi. Yang kelima, anil atiyah yasbutul milku inda afiha inda qabuliha bihla fil wasiyah fa inna la tumlaku qabla maut liyana tamlikun ba'dah fala tataqaddamuhu. Hampir sama yang ketiga. Iya, yang pertama tadi, yang ketiga tadi, kalau wasiat menjadi ibrah, tolak ukur, iya, kapan pindah kepemilikan itu ketika terdapat meninggal. Iya, kalau atiyah semata-mata sudah memberikan, sudah teranggap pindah kepemilikan. Yang keempat ininya, si Zaid, iya, dia berhak mengambil, memiliki barang wasiat yang diwasiatkan, iya, dengan semata-mata meninggalnya pihak yang berwasiat. Dia punya bukti surat wasiat, dia punya saksi, iya, dapat wasiat ketika meninggal otomatis langsung bisa nempati, langsung bisa menguasai, langsung bisa menjualnya dengan meninggalnya dia. Iya. Adapun pemberian itu menjadi hak milik ketika sudah menerimanya. Iya, ketika sudah menerimanya. Itu beliau juga sebutkan di poin yang kedua. Kata beliau, annal mu'tiya la yamliku rujuu fil atiyah ba'da qabdiha. Ini dia dapat menjadi milik dia itu ketika sudah qabd. Iya, Zaid punya roti di rumahnya. Dia bilang ke istrinya, ke anaknya, "Ini roti ini nanti buat Ami Imran." Iya. Selama belum dikasihkan kepada Ami Imran, iya, belum dia terima, belum qabd, belum miliknya. Walaupun sudah ngomong ke istrinya, sudah ngomong ke anaknya, "Ini roti buat Ami Imran, mau kasih, saya kasihkan." Kapan jadi milik dia Imran? Kalau sudah ngasih, dia terima roti tersebut, baru jadi miliknya, koper. Iya, sudah dia sisihkan uang, dia niat 5.000 ya buat si Zaid. Ya, ternyata ingat di rumah nggak ada gula. Jangan bingung, selama belum dikasih ke Zaid, ya ini masih milik kamu, silahkan beli gula buat di rumah. Karena pemberian itu menjadi hak milik yang diberi ketika sudah serah terima, ketika itu qabd. Adapun wasiat, walaupun belum qabd, selama sudah meninggal, sudah waktu jadi milik dia. Iya, kepemilikan, pemberian, yang penting sudah diterima. Kalau barang yang bisa diambil, dipegang, dipegang, qabd. Kalau dengan surat-surat, mungkin kalau rumah sudah surat, kunci. Iya, itu pemberian. Kalau wasiat, semata-mata sudah wasiat, ada tulisan, ada saksi, iya, dan dia telah meninggal, walaupun orangnya jauh, itu sudah jadi milik dia. Orangnya ada di Kalimantan, iya, yang sakit ada di sini. Iya, orangnya ada di Kalimantan sana. Nanti kalau saya meninggal, kamu berdua ya saksi ya. Iya. Iya, misalnya mobil ini saya wasiatkan untuk si Puran yang sedang di Kalimantan. Mungkin dia gak tahu. Ketika meninggal otomatis walaupun dia belum menerima, bahkan enggak tahu ini mobil sudah milik si fulan ini. Itu wasiat. Ya, kalau pemberian itu kalau harus sudah terima. Ini empat perbedaan antara bab wasiat dengan bab atiyah. Apa hukum wasiat? Hukum wasiat bisa wajib, bisa mustahab. Bisa wajib, bisa mustahab. Kapan wajib? Wajib itu adalah ketika ada hak-hak orang lain, iya, yang ada pada kita. Kita punya hutang, punya tanggungan, atau kemarin punya barang hilang, nemu barang hilang yang berharga, khawatir dikira itu punya kita, harus wasiat. Iya, emas yang diberangkas 100 gram itu, iya, itu adalah bukan milik ayah, itu milik orang, itu barang temuan, tulis. Iya, ya, ayah punya, abi punya utang ke si Zaid 10 juta, si Amr 5 juta. Itu wajib hukumnya. Qala Syaikhul Fauzan hafizahallahu taala, wal wasiyatu taratan takun wajibatan wa taratan mustahabbatan. Wasiat itu kadang wajib, kadang mustahab. Fatajibul wasiyatu bima lahu wa ma alaihi minal huquq. Wajib bisa terkait dengan hak dia pada orang lain, ya, supaya ahli warisnya tahu. Selain tadi punya utang, juga abi punya piutang, ya, di si Alan. Uang abi ada 10 juta, ya, bukti yang di sini kan harus bukti, ada bukti. Ya. Juga abi punya saham di perusahaan ini. Nih buktinya kan, gitu kan, gitu. Supaya ada warisnya tahu. Atau wa ma alaihi minal huquq juga, kalau ada tanggungan-tanggungan, hutang dan semisalnya, ada pada dia, sudah bayar. Qala wa takunu wasiyatu mustahabbatan, dan wasiat menjadi mustahabbah, bi an yusiya bi syai' min malihi yusrafu bi subul albir wal ihsan, dan seterusnya. Adapun sunnah mustahab kalau bukan terkait dengan tadi tanggungan, bukan ada hak dia pada orang lain yang khawatir hilang, ahli waris tidak tahu, bukan terkait dengan hutang yang harus dia bayar, tanggungan. Tapi ini hanya semata-mata wasiat ingin nanti kalau meninggal sebagian hartanya untuk pondok, dia kalau meninggal ingin sebagian untuk anak yatim, ya, atau untuk apa. Ini hukum mustahab. Iya, wasiat mustahab. Atau mungkin wasiat karena dia tahu ada sebagian familinya yang miskin, ya, yang akan terhalang, tidak mungkin dapat wasiat waris. Iya, maka boleh. Kalau dia bukan ahli waris, maka boleh diberi wasiat, ya, nanti sebagian harta abi untuk ami pulan dari pamanmu atau amah pulan dari bibimu, diboleh. Dan hukumnya adalah mustahab. Hukumnya mustahab. Qala, berkata Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala, tadi sini Syekh Abdul Maqdisi rahimahullah, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailatan aw lailataini illa wasiyatuhu maktubun indah. Nah, tidaklah pantas, tidak seyogianya seorang muslim yang dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, dia bermalam semalam atau dua malam, kecuali hendaknya wasiat dia tertulis di sisinya. Iya, ini terkait dengan wasiat yang wajibah. Tidak patut, tidak seyogianya, tidak sama seperti seorang muslim dia punya tanggungan misalnya, yang tidak diketahui oleh anak istrinya. Hanya dia yang tahu. Kemudian dia tidak menulis wasiat. Dia bermalam dalam keadaan tidak menulis wasiat. Tidak sepatutnya seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendaknya diwasiatkan, dia bermalam semalam atau dua malam, ya, kecuali mesti semestinya wasiat dia itu tertulis di sisinya, agar ketika dia meninggal, ya, tiba-tiba dia meninggal, ya, ada yang membayarkan hutang dia, ada yang membayarkan tanggungan dia, dan semisalnya. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau berkata beliau rahimahullah, zada Muslim, qala Ibnu Umar, fa wallahi demi Allah, ma marrat alayya lailatun, tidaklah lewat dariku satu malam, mundu samitu Rasulullah SAW yaqulu dzalik, sejak aku mendengar Rasul berkata demikian, illa wa indi wasiyati, kecuali mesti di sisiku ada wasiatku. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Umar beliau sangat berusaha untuk mengikuti, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika mendengar hadis ini beliau bilang, ya, sejak itu aku senantiasa tidur ada wasiat yang ada di sisi beliau. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Udah ada nih. Allahu a'lam bishawab.